Perkara yang juga patut untuk kita ketahui, manfaat keutamaan buah dari memiliki anak keturunan yang soleh maupun solehah, adalah bisa menjadi sebab diangkatnya derajat kedua orang tua kelak di jannah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dalam silsilah as-sahihah, Rasulullah bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sungguh-sungguh ada seseorang yang diangkat derajatnya di dalam jannah. Fayaqul, dia pun berkata, anna li hadha, dengan sebab apa aku diangkat derajatnya ini? Fayuqul, maka dikatakan, bistighfari walad li waladika laka, disebabkan istighfar, permohonan ampun, permintaan maaf yang dipanjatkan oleh putramu untuk dirimu, dimintakan oleh sang putra, dimintakan oleh sang putri kepada Allah Azza wa Jalla, didoakan agar dosa-dosa kesalahan orang tuanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tetaplah anak keturunan yang soleh dan solehah itu merupakan perkara yang sangat tinggi nilainya, yang sangat berharga di sisi seorang hamba, seorang muslim, baik ketika dia masih hidup di dunia ataupun ketika dia telah meninggal dunia. Perkara-perkara yang telah kita pelajari dari sebab-sebab dan ikhtiar agar mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, bisa juga disebut itu sebagai hak-hak seorang anak sebelum dia terlahirkan ke dunia ini. Kemudian kita pelajari berikutnya, hak seorang anak ataukah hak-hak seorang anak yang ada pada kedua orang tuanya setelah dia terlahir ke dunia ini. Kalau kemarin sebelum terlahir, sekarang hak-hak setelah terlahir ke dunia. Yang pertama, hendaknya kedua orang tua menyambut buah hati belahan jiwanya setelah terlahir ke muka bumi, ke dunia ini, terlahir dengan selamat setelah 9 bulan kurang lebihnya dalam kandung sang ibu. Hendaknya kedua orang tua menyambut kedatangan dan kelahiran buah hati belahan jiwanya dengan perkara yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara bimbingan Rasulullah ketika menyambut kelahiran sang buah hati adalah tahnikuhu bitamar, mentahnik, yakni kita melumat kurma dengan mulut kita hingga lembut, kemudian sarinya yang telah lembut tadi kita lilitkan atau kita oleskan pada bagian langit-langit atas si bayi agar ada yang tertelan. Ini bimbingan Rasulullah sebagai penyambutan pertama ya buah hati. Wa du'a'u lahu, demikian juga mendoakan kebaikan untuk buah hati tadi. Ya, dengan doa-doa yang baik yang kita inginkan, yang kita bisa. Nah, kemudian setelah itu hak yang kedua yang menjadi hak seorang anak adalah orang tua memberikan nama yang baik kepada buah hati tadi. Nah, memilihkan nama yang baik, yang bagus bagi si buah hati. Tidak boleh bagi kedua orang tua untuk asal-asalan dalam memberikan nama kepada buah hati. Karena bagaimanapun juga yang namanya nama itu sangat berarti, bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, nama itu sangat memberikan pengaruh yang besar kepada seseorang yang memiliki nama tersebut. Nah, kalau kata orang, simbah-simbah dulu lali Mbah Mari. Nah, Mbah Mari, asmo akhirnya jopo nene. Buatan kalian Mbah Jenengan. Jadi nama itu seperti doa. Ini rasalah asmo kinario jopo nene Mbah. Tayyip. Jadi nama itu seakan-akan seperti doa. Ketika kita memberikan nama yang baik kepada buah hati, maka seakan-akan kita berharap dan mendoakan kebaikan untuk si buah hati tadi. Sehingga betul-betul bagi kedua orang tua untuk memilihkan nama yang baik, yang bagus untuk ya buah hatinya. Tidak boleh memberikan nama dengan nama-nama orang kafir, nama-nama yang mengandung kemungkaran, nama-nama yang mengandung tazkiyatun nafas ataukah ya penyucian diri ataukah pemuliaan diri. Tayyib. Kalau kita lihat pada kehidupan sehari-hari di masyarakat, ketika ada yang dijuluki dengan ya julukan-julukan yang model mereka lah, orang-orang jalan itu. Ya, ya seperti itu. Diparabi dengan ini, parabi dengan itu. Ternyata memang tabiat kondisi orangnya, perilaku orangnya ya sesuai dengan julukannya tadi. Ya, tidak usah kita sebut julukan-julukan jeleknya. Kemudian juga ketika dijuluki ataukah diparabi itu ya, kalau orang Jawa, dijuluki ataukah diparabi, dipanggil dengan sebutan dan julukan-julukan yang bagus, itu juga memberikan pengaruh yang besar. Biasanya orang-orang yang dijuluki dengan nama bagus tadi memang orang yang baik. Misalkan Den, Gus gitu ya. Ya biasanya dipanggil gitu kan orang-orang yang baik. Nah, jarang main kemaksiatan Gus ila akhirih, ya. Sehingga sekali lagi yang namanya nama itu sangat berarti, sangat besar pengaruhnya bagi ya buah hati. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan ataukah beberapa kesempatan juga mengganti nama-nama yang ada unsur kejelekan ataukah kemungkaran diganti dengan nama-nama yang baik, dengan nama-nama yang ya ada makna bagus padanya. Tayyib. Kalau orang-orang dulu kan ya sak kecekle gitu ya. Nah, kalau mangsane wit-witan do trubus ya kayak jeneng trubus dan seterusnya. Ngaten Mbah ya? Ayo. Berikutnya Al-Hafidz Ibnu Hazm rahimahullah taala beliau mengatakan ittafaqu 'ala istihbabil asma al-mudhafah ila Allah ka'Abdillah wa Abdurrahman wa ma asbah dhalik. Para ulama ahlul ilmi mereka ittifaq sepakat disunahkannya nama-nama yang disandarkan kepada Allah azza wa jalla seperti Abdullah yang artinya hamba-Nya Allah, Abdurrahman artinya juga sama hamba-Nya Allah, hamba-Nya Ar-Rahman dan yang semisalnya. Dengan pula bagi kedua orang tua dalam memilih sebuah nama untuk buah hati perlu memperhatikan jangan sampai nama yang dia atau yang diberikan oleh kedua orang tua itu menjadi sebab ejekan kelak bagi si anak. Ya, dikasih nama A misalkan ternyata di tengah-tengah masyarakat itu menjadi bahan ejekan. Ya, menjadi bahan ejekan. Dan ini banyak. Ya, yang gak usah perlu kita contohkan yang insya Allah masing-masing ya satu dua terkadang mendengar di tengah-tengah apa namanya itu masyarakat namanya dijadikan sebagai ledekan. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.